Kami akan membacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Yaitu yang pertama datangnya dari Laila di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Afwan Buya, saya ingin bertanya perihal poligami. Saya merupakan seorang wanita dan menjadi istri kedua. Bolehkah seorang suami mengsatu rumahkan istri-istrinya? Bagaimanakah adilnya seorang suami yang poligami kepada istrinya? Ini adalah pertanyaan yang paling senang ditanyakan oleh kaum wanita. Dan juga senang ditanyakan kaum pria. Masalah poligami. Akan tapi mohon agar tidak main-main hukum kita. Jangan guyonan tentang poligami, dikit-dikit ngomong poligami, poligami, akhirnya merendahkan nilai poligami. Dan jika seseorang betul belang mengambil langkah untuk berpoligami, ada aturannya yang sangat berat di situ. Ada tanggung jawab yang besar. Ada yang disebut masalah keadilan. Keadilan harus adil. Suami istri harus adil. Apa? Suami kalau punya istri, maka natlahu imra'atani, kalau ada orang punya dua istri, fama la ila ihdahuma, kemudian dia lebih cenderung kepada salah satunya, lebih cenderung senyumnya kepada yang satu senyum dua kali, yang satunya senyum sekali. Ya'ti yaumal qiyamati, datang di hari kiamat nanti, wasyikuhum ma'il, ketahuan dia miring begini, ketahuan ini orang enggak adil, disiksa di padang mahsyar. Baik, keadilan itu adalah harus bagi seorang suami, dari nafkah, dari tinggal, dari berperilaku juga. Memang tidak harus ditunjukkan kepada istri yang satu dan istri kedua, enggak harus itu. Artinya dia harus berusaha berperilaku yang baik kepada keduanya, adil. Jangan muncul namanya kecenderungan dengan yang baru terus atau bagaimana, atau dengan yang lama terus, tidak dibenarkan. Haram dan dosa kalau dia tidak adil, termasuk nafkah. Nafkah baik itu adalah kewajiban dalam segalanya, harus adil dan memang berat. Akan tapi di sana nanti ada, jika ada seorang wanita yang dia rela, bukan relanya dalam irama merayu, rela, sebab ada seorang wanita memang karena dia rindu untuk dekat dengan orang tersebut, biarpun hanya sekedar ikatan yang hanya bertemu sesaat, mungkin tidak mendapatkan bagian hari, maka dia merelakan, tetap aku bersamamu hai suamimu, suamiku, jangan aku dicerai, biarpun aku tidak mendapatkan bagian hari dan bagianku aku berikan kepada maduku, boleh. Tapi dia sendiri yang merelakan, kalau seandainya dia menuntut, suami harus memenuhinya. Ini pernah terjadi kepada Sayyidah Saudah, salah satu istri baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu cintanya kepada Nabi, beliau menyadari, karena beliau sudah tua menurut beliau sendiri, jadi sadar diri ternyata sangat penting. Sementara Nabi Muhammad tidak akan membuang siapa saja, tidak. Ada berita tentang akan mencari Sayyidah Saudah, itu perlu dijelaskan apa sih maksudnya dari baginda Nabi. Jadi Sayyidah Saudah itu ingin kebersamaannya dengan Nabi tanpa dicerai. Lalu beliau berkata, ya Rasulullah, aku tidak menuntut harimu, hariku untukku, akan tapi hariku aku berikan kepada Siti Aisyah. Dan itu adalah memang kaidah di dalam mencintai. Mungkin ada seorang istri yang suaminya menikah lagi, kemudian suaminya mulai berubah dengan dia. Anda tidak mengerti kaidah cinta. Jadilah seperti Saudah. Bagaimana agar suamimu jatuh cinta lagi kepadamu sementara suamimu sudah punya istri lagi? Maka cintailah yang dicintai suamimu, maka cinta suamimu akan mencintaimu. Siti Aisyah yang dipilih. Ya Rasulullah, hariku untuk Siti Aisyah. Habislah Rasulullah jatuh cintanya tambah lagi. Cintailah orang yang dicintai oleh suamimu, maka suamimu akan mencintaimu. Ini kaidahnya. Ada wanita yang semacam ini dan dia merelakan, haknya dia. Mungkin dia sudah merasa cukup. Mungkin dia hanya ingin sambung saja. Mungkin dia hanya sekedar ingin terhindar dari fitnah saja. Mungkin kita tidak mengerti yang demikian itu. Tapi tetap kami himbau kepada para wanita semuanya. Kalau nikah yang benar dong. Jangan gara-gara Anda merayu, sudahlah, biarpun saya didutangi sebulan sekali, enggak apa-apa. Giliran dibegitu kan enggak nerima dia. Karena apa? Kaedah cinta dan kaedah menikah itu akan semakin tumbuh cinta. Semula karena dirimu belum begitu mencintai, mungkin engkau rela sebulan sekali didatangi. Tapi setelah semakin tumbuh cinta, ya enggak cukup sebulan sekali. Jangan main-main. Makanya cari yang belum punya suami kalau bisa, kan begitu dulu. Kaidahnya yang awal seperti itu. Kalau ternyata ada seorang, tidak bisa kita pungkiri, dan mungkin niat mulianya dia ingin dinikahi oleh seorang yang sudah punya suami, mungkin apa? Kalau saya suami saya, istrinya saya, mungkin saya tidak bisa mampu melayani semuanya. Karena sisi lain saya pengen punya imam, sisi lain aku juga pengen punya banyak ibadah. Sehingga ada orang yang mau dijadikan istri yang kedua. Jangan diremehkan mereka itu. Kita tidak tahu apa yang ada di hatinya. Mungkin kemuliaan yang luar biasa. Tapi yang jelas, hei kaum pria, jangan main-main urusan pernikahan. Jadikan bahan obrolan. Kemudian Anda zalim, Anda tidak adil, Anda seorang menang, Anda mencoreng syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pernikahan boleh poligami itu adalah untuk keindahan dan kebaikan, bukan untuk urusan syahwatmu saja. Bukan hanya urusan untuk main-main atau bangga-banggaan di antara kaum pria. Jadi adil harus ada. Menyatukan satu rumah itu kalau seorang wanita tidak mau, maka wajib sang suami untuk membuatkan rumah yang berbeda. Karena apa? Mungkin mereka itu ingin menjaga hatinya. Kalau bertemu melihat tertawa dengan sedih, ada cemburu, ada mungkin akan menjadi tidak nyaman. Dan baginda Nabi pun membuatkan rumah di sekitar masjid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika ada wanita, seorang suami tidak boleh memaksa dua istrinya untuk tinggal satu rumah. Ini baik, semoga Allah menjaga semuanya. Yang belum menikah, semoga dimudahkan untuk mendapatkan pasangan yang mulia. Yang sudah punya pasangan, semoga diberi kebahagiaan. Yang ternyata sudah menjalani poligami, semoga Allah juga membimbing agar tidak berbuat zalim, dan semoga semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.